Rasa ini, rasakan cintamu. Jiwa ini, getarkan jiwamu. Jantung ini, detakkan jantungmu. Dan biarkan aku padamu menyimpan sejuta harapan aku padamu. Rasakan cintamu.